Don't worry, be happy. Di jalan Otowis Kandar Dinata, lebah pengkolan kakapatihan, nugelo nyarane dina tembok toko emas, taranjang dada maca pikiran rakyat. Koran PR merupakan menyesinya. Halus bisa maca. Benget na kerung radang ngahuleng, tuluy ngagak-gak nyeng serikin esi koran. Nugelo tuluy nang tunga deketan tukang rambutan, mencrong seket bari nanya. Cik jawabku silaing ari nugelo teh saha, cik jawabku silaing nugelo teh anu mana. Mana cik? Wakil rakyat adegan cabul asup kana infotainment, politisi nu gaya ka rakyat ngaroga hala, mafia peradilan neleg suap miliaran, pilkada jadi pesta suudon hasut jeung fitnah. Cek batur dewek nu gelo pedah make baju rawing, padahal leuwih alus tibatan film cabul wakil rakyat ejeng wakil rakyat anu kukudaan dina meja kantor. Cek batur dewek nu gelo pedah awak pinuh kudaki, padahal leuwih alus tibatan politisi nu pinuh kudosa nyangsarakeun rakyat. Cek batur dewek nu gelo pedah awak pinuh kudaki, cek batur dewek nu gelo pedah make baju rawing. Cek batur dewek nu gelo pedah sok menta rambutan maksa, padahal leuwih alus tibatan narima suap ti tersangka kasus BLBI. Cek batur dewek nu gelo pedah sok ngomong sorangan, padahal leuwih alus tibatan sudon hasut jeung fitnah jeung kampanye hitam. Gelo muka-mukan euy. Teu lila ngabongohan tah. Koran Pikiran Rakyat dikepretkeun karena beungeut tukang rambutan nu gelo tuluy joget bari nyanyi lagu akapela. Don't worry, be happy. Don't waro, be happy. Don't worry, be happy. Manehna ngarasa happy sabab ngarasa geus samartabat jeung wakil rakyat, politisi, mafia peradilan jeung tim kampanye hitam pilkada. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ngaranna geno gelo nya, ngomong teh sembarangan.